Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari membacakan kitab Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami' karya al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang di dalamnya berisikan akhlak-akhlak yang selayaknya diterapkan oleh seorang ruwatul hadis dan seorang mustami'ul hadis, seorang perawi hadis dan pendengar hadis, atau oleh mereka para ulama ahli ilm dan para tulabul ilm, para penuntut al ilmu. Pada pembahasan malam ini kita akan masuk pada fasal karahatul julusi wasal hilqati wa fi sadriha, dibencinya seseorang duduk di tengah majlis dan di bagian tengah-tengahnya. Artinya seseorang duduk di tengah-tengah majlis, ma'ruf gambarannya, yakni mereka berkumpul kemudian dia duduk di tengahnya. Pada bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama belum menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Syu'bah dari Qatadah, beliau mengatakan sami'tu Aba Mijlaz, saya mendengarkan Abu Mijlaz Lahiq bin Humaid mengatakan kisah dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an. Dikisahkan bahwasanya ada salah seorang inna rajulan qa'ada wasthal hilqah, ia duduk di tengah-tengah hilqah, di tengah-tengah majlis, yakni majlis mungkin berputar atau berkumpul kemudian dia berada di bagian tengahnya sehingga orang-orang memandangnya. Qala Hudzaifah, maka berkata Hudzaifah, mal'unun 'ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seperti ini terlaknat berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Hudzaifah menyebutkan bahwasanya perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau qala Rasulullah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'ana allazi yajlisu wasthal hilqah, Allah melaknat orang yang duduk di tengah-tengah hilqah, di tengah-tengah majlis. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan hadis yang semakna dengannya adalah hadis yang diperselisihkan oleh mereka para ulama tentang keabsahannya. Di antara mereka ada yang mendhaifkan hadis tersebut, di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam beberapa kitabnya. Dan beliau menta'lil, mencacati hadis ini karena adanya inqita'. Terputusnya sanad antara Abu Mijlas dengan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Abu Mijlas ini tidak mendengarkan hadis dari Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Ma'in rahimahullahu taala. Dikatakan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal, innahu lam yudrikhu. Abu Mijlas ini tidak pernah berjumpa dengan Hudzaifah atau tidak menjumpai Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an. Sehingga tatkala meriwayatkan hadis dari Hudzaifah, maka sudah dipastikan adanya inqita', terputusnya sanad. Sebagian mereka para ulama yang mengabsahkan riwayat hadis ini menyebutkan dengan beberapa tafsir maksud dari perincian makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pentafsiran seperti apa duduk di tengah al-hilqah. Disebutkan oleh al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, beliau menyebutkan qad yakunu fi dhalika annahu idza qa'ada wasta al-hilqah hala baina al-wujuh fa hajaba ba'dhum 'an ba'dhin. Karena ketika duduk di tengah majlis, maka akan menyebabkan terhalanginya wajah antara sebagian yang berada di sekitarnya dengan wajah sebagian yang lain, sehingga dengan dirinya duduk di tengah majlis, orang yang mungkin berada tepat di hadapannya tidak akan melihat orang yang berada di belakangnya karena tertutupi oleh tubuhnya. Sehingga dengan dirinya duduk di tempat tersebut, tentulah akan memadzaratkan orang yang berada di sekitarnya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala sendiri di dalam salah satu kitabnya tatkala menyebutkan hukum dari hadis tersebut, beliau menyebutkan dengan perkataannya yang menjelaskan tentang hikmah dilarangnya duduk di majelis tersebut ala fardhi thubutil hadis. Kalau semisal anggap hadis ini sebagai hadis yang kita terima sanadnya, law kana yasih, kalau semisal anggap hadis ini sahih, lakana al-maqsud minhu al-julusu wasta al-hilqah liqasdi laffati anzarin nas. Kalau semisal anggap hadis ini adalah hadis yang sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, maka yang dimaksud dengan hadis ini adalah duduk di tengah majlis liqasdi laffati anzarin nas, dengan tujuan agar supaya orang-orang yang berada di sekitarnya itu menghadapkan wajahnya ke arahnya, sehingga dia memang menyengaja duduk di majlis tersebut tujuannya agar supaya manusia itu memandang ke arahnya, melihat ke arahnya. Kayaqula bilisanil hal, seakan-akan dia mengatakan dengan lisan halnya, dengan keadaan dirinya duduk di tempat tersebut, ana huna, saya adalah di sini. Saya adalah di sini. Sehingga seakan-akan dia menyombongkan dirinya di hadapan mereka. Tapi hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, walhamdulillah, kata beliau rahimahullahu taala. Ada pula sebagian di antara mereka para ulama seperti yang dinukilkan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi ketika menjelaskan hadis ini. Beliau menukilkan perkataan At-Turbashti rahimahullah, al-muradu bihil majin alladhi yuqimu nafsahu maqama sukhriyah liyakuna dhahkatan bainan nas. yang dimaukan dengannya adalah al-majin, orang yang memamerkan sesuatu yang dimilikinya, yaitu mereka orang-orang yang menyengaja untuk meninggikan diri mereka dan bertujuan agar supaya dijadikan sebagai bahan leluconan orang yang berada di sekitarnya. Liyakuna dhahkatan bainan nas, agar supaya nantinya terjadi kegembiraan, ketawa di antara manusia yang berada di sekitarnya. Dan orang-orang yang semisal dengan dirinya. Nah, yang semisal dengannya, para pesulap atau yang semisalnya. Ada pula sebagian dari mereka yang menyebutkan bahwasanya makna dari riwayat Hudzaifah ibn al-Yaman ini adalah melaknat seorang munafik. Melaknat seorang munafik yang dilihat oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga orang yang dilaknat ini adalah seorang yang mal'un karena kemunafikannya. Wallahu a'lamu bishawab. Dan Syekh Al-Albani sendiri mendhaifkan riwayat tersebut. Ada pula yang menyebutkan ia menyengaja untuk duduk di tengah-tengah majelis dengan melewati pundak-pundak mereka, orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, dia melewati orang-orang yang berada di sekitarnya sehingga melangkahi orang yang duduk di dekatnya untuk menyengaja duduk di tengah-tengah mereka, sehingga akhirnya dia bisa duduk di tengah-tengah majelis tersebut, sehingga yang demikian tentulah akan menyakiti orang yang berada di sekitarnya. Al-Muhim, banyak terjadi penafsiran yang disebutkan oleh mereka para ulama yang menerima sanad dari riwayat tersebut. Nah, sehingga tidak bisa dihukumi secara mutlak. Tidak bisa dikiaskan seorang yang bermajelis kemudian dia mengelilingi syekhnya atau yang semisalnya, ini tidak jauh dari apa yang disebutkan oleh zahir dari riwayat tersebut, karena banyaknya penjelasan yang disebutkan oleh mereka para ulama. Kemudian pada riwayat yang berikutnya, qala Abdullah ibn al-Mu'taz la tasra' ila arfa'i mawdi'in fil majlis فالموضع الذي ترفع إليه خير من الموضع الذي تحط عنه. Janganlah kamu tergesa-gesa untuk duduk di tempat yang paling tinggi di satu majelis, karena tempat yang ditinggikan tersebut lebih baik dibandingkan tempat yang dikelilingi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah. Ini berdasarkan riwayat yang sama dengan riwayat yang di atas, terjadi perselisihan dalam hal keabsahan riwayat yang sama dengan riwayat tersebut. Kemudian pada hadis yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya, sami'tu Uyainah al-Muhallabi, sehingga keperkataan Muhammad ibn Abdul Wahhab, saya mendengarkan Uyainah al-Muhallabi kana mu'addibul amir Abdullah ibn Tahir. Beliau adalah seorang mu'addib, pengajar adab dari al-amir Abdullah ibn Tahir, yang diberi kunyah dengan Abul Minhal. Beliau mengatakan kana yuqal la yatasaddaru illa fa'iqun aw ma'iq. Tidaklah ada seorang yang ia menampakkan dirinya, ia menampakkan dirinya ketika bermajlis, berarti dia di tengah-tengahnya atau duduk-duduk di paling tingginya dalam rangka untuk terlihat, agar terlihat oleh orang yang berada di sekitarnya. Maka disebutkan oleh beliau, tidaklah ada seorang yang yatasaddar, yang menampakkan dirinya di hadapan seseorang yang lainnya, illa fa'iq au ma'iq, kecuali seorang yang fa'iq, yang menginginkan kemuliaan untuk dirinya. Wa ma'iq, ataukah seorang yang ma'iq, yang dungu, yang jahil. Nah, sehingga dalam ayat ini disebutkan maknanya satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah seseorang yang menginginkan untuk mengangkat dirinya di hadapan kawan-kawannya. Mungkin disebabkan karena faktor kemuliaan dirinya dari sisi nasab atau harta, ataukah mungkin dalam bab ilmu, ataukah yang semisalnya seperti yang disebutkan dalam khutnat. Adapun ma'iq adalah seorang yang ahmak, yang dungu, yang menyangka bahwasanya dia lebih baik dibandingkan orang yang hadir di sekitarnya. Nah, wa illa, duduk di kursi dalam rangka al-hajah, ini dibolehkan. Nah, duduk di kursi dalam rangka al-hajah juga dibolehkan, seperti seorang menyampaikan ta'lim, ia duduk di kursi sementara yang hadir duduk tanpa kursi berada di bawahnya, ini dibolehkan, bukan sebagai sesuatu yang bid'ah. Ini jangan disalahfahami karena riwayat-riwayat seperti yang tadi disebutkan. Karena sebagian pernah kita lihat dan pernah kita dengarkan ada yang fobi untuk duduk di kursi dengan alasan padanya ada kesombongan atau yang semisalnya. Padahal yang benar tidak demikian. Bahkan diriwayatkan pernah suatu ketika Nabi alaihi salam ketika ada salah seorang yang ingin bertanya dan ingin supaya diajari oleh Rasul tentang perkara-perkara yang disyariatkan di dalam al-Islam, maka Rasul pun menyambutnya. Kemudian ada sebagian di antara sahabat beliau yang membawakan kursi dan Rasul duduk di atas kursi tersebut. Dan orang ini mendengarkan apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini dibolehkan. Kemudian pada riwayat yang berikutnya, beliau menceritakan kisah yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, mengkisahkan tentang kisahnya Ka'ab bersama dengan Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala an. Kana Ka'bun 'inda Umar ibn al-Khattab fatada'ada fi majlisihi. Dahulu pernah suatu ketika Ka'ab ini duduk di dekatnya Umar ibn al-Khattab. Kemudian Ka'ab ini agak jauh dari tempat duduknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Fa ankara Umar dzalika alaihi, maka Umar pun mengingkari apa yang dia lakukan tersebut. Fa qala Ka'ab, maka Ka'ab mengatakan, ya Amirul Mukminin, inna fi hikmati Luqman wa wasiyatihi li ibnihi, ya bunayya idza jalasta ila dhi sultanin falyakun bainaka wa bainahu maq'ada rajulin atau maq'ad rajulin fala'allahu yatihi man huwa atharu 'indahu 'inka fatunahha 'anhu fayakunu dhalika naqsan 'alaik. Wahai Amirul Mukminin, sungguhnya termasuk dari hikmah Luqman dan termasuk dari wasiat Luqman kepada putranya adalah perkataan Luqman, wahai anakku, apabila engkau duduk di majlis di dekat seorang penguasa ila zi sultan, kepada seorang yang memiliki kekuasaan. Fal yakun bainaka wa bainahu maq'adu rajulin atau maq'ada rajulin. Maka jadikanlah antara engkau dengan penguasa tersebut ada jeda satu tempat duduk seorang pria selainmu. Ya, ini agak jauh dari penguasa tersebut. Fala'allahu ya'tihi man huwa atharu 'indahu minka. Karena barangkali saja ada orang selainmu yang memang menyengaja duduk di tempat tersebut sementara dia lebih butuh kepada sang amir dibandingkan dirimu. Fatunaha an, sehingga dengan sebab engkau duduk di dekatnya akhirnya dia rada jauh terakhirkan hajatnya atau mungkin tidak bisa dia menyampaikan hajatnya kepada penguasanya. Fa yakunu dzalika naqsan 'alaihi, sehingga akan mengurangi kedudukan penguasa tersebut. Nah. Kemudian pada bab pada riwayat yang terakhir dalam pasal ini atau bab ini beliau juga menyebutkan dengan syaratnya perkataan Abdul Aziz bin Abi Rawad. Beliau mengatakan kana yuqal min ra'si tawadhu ar-ridha bidduni min syarfil majlis. Termasuk dari kepalanya tawadhu, termasuk dari pokoknya sifat tawadhu adalah ridha dengan kerendahan dari kemuliaan di majelis. Ya, ridha dengan kerendahan dari kemuliaan di majelis. Artinya ketika di majelis dia ingin supaya tidak terlihat. Ketika di majlis dia ingin untuk kemudian duduk sebagaimana teman-temannya, tidak ingin terangkat, tidak ingin lebih dimuliakan dan yang semisalnya. Ini adalah termasuk dari sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasul duduk bermajlis bersama para sahabatnya, ketika ada salah seorang yang tidak mengenal Rasul, maka ketika tiba di majelis tersebut sementara di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini tidak bisa membedakan dan mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena tempat duduk yang sama yang dipakai oleh Rasul bersama dengan para sahabatnya. Nah, tidak sebagaimana seorang raja yang berada di tengah rakyatnya atau berada di tengah menteri-menterinya, akan ada singgasana khusus, kursi khusus, sehingga ketika seorang yang tidak tahu tentang wajah raja tersebut akan bisa langsung menilainya dan bisa langsung menentukannya. Adapun Rasul tidak demikian, sehingga ia mengatakan man minkum Muhammad, ya kan, siapa di antara kalian seorang yang bernama Muhammad. Baru kemudian mereka para sahabat mengisyaratkan ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk dari ra'su tawadhu. Pokoknya intinya sifat at-tawadhu. Karena memang sifat tawadhu adalah sifat yang tidak menginginkan kemuliaan, tidak pula menginginkan popularitas. Demikian pula pujian sanjungan dari orang lain. Ya kan, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Tidak menginginkan ketinggian kemuliaan ketika dia berada di bumi. Kemudian pada bab yang berikutnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan pasal karahiyatul julus baina tsnaini bighairi idznihima, dimakruhkannya seseorang duduk di antara dua orang tanpa seizin dari keduanya. Yakni dua orang tersebut berdekatan, tidak ada jeda renggang antara keduanya. Menunjukkan kalau misalnya ada dua orang yang duduk sementara ada jeda renggang antara keduanya, boleh bagi seorang untuk duduk di antara keduanya. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yakni la ta'ti bain ithnaini tudkhilayannahuma wa tudhiqu alayhima atau tadkhulu bainahuma wa tudhiqu alayhima. Kamu duduk di antara keduanya, kemudian kau masuk pada posisi di antara kedua orang tersebut sampai akhirnya engkau menyempitkan antara keduanya. Amma law kana hunaka farja fa hadha laysa bi tafriqin li anna hadain al-ithnain huma allazani tafarraqa. Adapun kalau semisal di antara keduanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terdapat farjah, tempat yang kosong, kemudian kamu duduk di tempat yang kosong tersebut, maka yang demikian bukan masuk kategori tafriq, yakni memisah antara keduanya, karena kedua orang tersebut ini terpisah, ya kan, letaknya bukan seseorang yang berkumpul di berdekatan antara keduanya. Idznuhuma tanpa izin dari keduanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan izin bisa bil lisan atau bil isyarah. Izin dalam bab ini bisa dengan lisan dan bisa dengan isyarah. Ya, bil lisan ya faham, mengatakan kepada dirinya untuk duduk di tempat tersebut, atau bil isyarah yang mengisyaratkan kepada dirinya dengan isyarat agar supaya ia duduk di antara keduanya, ini boleh. Nah, adapun engkau duduk secara tiba-tiba tanpa izin dari keduanya, maka hukumnya adalah sesuatu yang makruh. Dan terdapat hikmah seperti yang disebutkan oleh sebagian mereka para ulama. Di antara hikmahnya adalah qad yakunu bainahuma mahabbah wa mawaddah wa jarayanu sirrin wa amanah fayasuqu alayhima at-tafarruq bi julusihi bainahuma. Karena terkadang ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, antara kedua orang tersebut di antara keduanya terjalin kecintaan, mungkin karena kedekatan hubungan. Nah, au mawaddah, ataukah adanya kasih sayang antara keduanya, mungkin antara kakak sama adiknya, ataukah mungkin antara dua kawan yang sudah lama tidak bertemu sehingga terjadi kecintaan, keeratan hubungan antara keduanya yang tidak mau untuk terpisahkan antara keduanya tersebut. Ataukah hikmah yang berikutnya adalah jaroyanu sirrin wa amanah, terjadinya percakapan yang bersifat rahasia dan percakapan yang berisikan sesuatu yang berhubungan dengan amanah, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sehingga tatkala seseorang duduk di antara keduanya, maka tentu akan memberatkan keduanya bila terpisah disebabkan karena duduknya dirimu di antara keduanya. Ini di antara hikmahnya. Ini menunjukkan bahwasanya larangan dari sesuatu memiliki hikmah. Memiliki hikmah, dan dalam bab ini adalah hikmah al-ukhuwah, agar supaya terjadi ukhuwah antara seseorang dengan yang lainnya. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau semisal anda melihat sana satu hadis disebutkan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, ini termasuk dari riwayat hadis yang dihukumi oleh mereka para ulama sebagai riwayat yang hasan, Riwayat ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li rajulin ay yufarriqa baina thnaini illa bi idznihima." Tidak halal bagi seorang untuk memisahkan antara dua orang di majlis illa bi idznihima, terkecuali dengan izin keduanya. Ini tidak halal. Menunjukkan bahwasanya hal ini adalah suatu yang muharram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akan menyakiti kedua orang tersebut. Sebagaimana larangan seseorang untuk memberdirikan seseorang di satu majlis kemudian dia duduk di tempat tersebut, tidaklah yang berisikan merampas haknya. Demikian pula dalam bab ini akan menyakiti hati kedua orang tersebut. Mana di sini jelas. Kemudian dalam lafaz yang lainnya Rasul menyebutkan la yujlas baina rijlaini baina rajulaini illa bi idznihima. Salah didudukan seseorang di antara kedua orang kecuali dengan seizin keduanya. Ini riwayat semakna dengan riwayat yang tadi kita sebutkan. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, yakni berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, karena punya beliau adalah Abu Bakar. Mata fasaha lahu idznani liyajlisa bainahuma fa'ala dzalik لأنها كرامة أكرماه بها فلا ينبغي أن يرده أن يردها. Kata مؤلف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله, bila keduanya tersebut memberikan kelapangan untukmu agar kamu bisa duduk di antara keduanya, maka yang dianjurkan bagimu adalah melakukan, menuruti keinginan keduanya. Li'annaha karamatun akramahu biha. Tanah itu adalah kemuliaan yang kamu ini dimuliakan dengannya. Fala yanbaghi ay yuraddaha, maka tidak selayaknya kamu menolaknya. Bahkan nanti dalam salah satu riwayat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan ayajma'a nafsahu, ya kan? Ia dianjurkan untuk mengumpulkan dirinya di tempat yang disediakan oleh keduanya. Nanti akan disebutkan adanya riwayat duduknya dengan duduk murabba', dengan duduk bersila. Tentu duduk bersila lebih memakan tempat dibandingkan duduk selainnya. Ya, ini dalam rangka untuk menyenangkan kedua orang tersebut, dan ini adalah kemuliaan yang ditawarkan oleh keduanya sehingga tidak dibolehkan untuk menolaknya. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Mus'ab ibn Syaibah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadha al-qaumu majalisahum fa in da'a rajulun akhahu fa awsa' fi majlisi falyatihi." فَإِنَّمَا هِيَ كَرَامَةٌ أَكْرَمَهُ فَلْيَجْلِسْ فِيهِ. Apabila satu kaum itu telah mengambil tempat duduk mereka, kemudian ada seseorang yang memanggil kawannya, kemudian dia menyengaja untuk memperluas tempatnya agar supaya dia bisa duduk di tempat tersebut, maka Rasul memerintahkan فَلْيَأْتِ, hendaklah dia mendatanginya, karena sesungguhnya itu adalah kemuliaan yang ia muliakan dirimu dengannya. Falyajlis fi, hendaklah dia duduk di tempat tersebut. Disebutkan oleh Imam Al-Haythami rahimahullah rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah dengan sanad yang hasan. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, sisa waktu yang ada kita akan coba untuk membaca dan menjawab beberapa soal. Afan Ustaz, apakah boleh meminta maaf kepada teman yang sudah, apakah boleh malu meminta maaf kepada teman yang sudah lama dimusuhi? Jawabannya tidak. Dan yang seperti ini malu yang tercela. Malu yang tercela. Yang ini termasuk kebaikan, bahkan termasuk perkara yang dianjurkan untuk seseorang meminta maaf kepada saudaranya. Bahkan Rasul memuji orang yang melakukannya. Wa ma zadallahu 'afwan 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah itu memberikan tambahan kepada seorang karena sifat maafnya melainkan kemuliaan. Khudzil 'afwa, ya kan? Wa'mur bil ma'ruf bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah sifat al-'afw, pemaaf. Ini sifat yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sedikit keluhan sebetulnya masukan untuk para tulab. Nah, ini pertanyaan yang bagus disampaikan di majelis seperti ini sebagai evaluasi untuk kita bersama. Ini menceritakan sebagian santri kita tidak pakai sendal ketika berwudu, sehingga ketika masuk ke masjid otomatis telapak kakinya basah, ya kan? Karena disiram dengan air wudu. Nah, ini mohon nasihatnya. Ya, ini kita tanyakan kepada dirinya, kenapa enggak punya sendal? Kalau misal sendalnya hilang, ataukah mungkin enggak punya sendal, ataukah mungkin tidak punya uang untuk beli sendal, ini bisa datang ke ana, karena ada muhsin memang yang punya niat untuk membelikan sendal, khusus sendal masjid gitu loh. Cuman ada perselisihan di antara kita apakah nanti sendal ini sumbangan seperti ini kita terima atau tidak, karena khawatir hilang. Atau mungkin ya kita sama-sama ridho, ikhlas. Itu nasihat anak, mengikhlaskan siapa saja yang menggunakan sendalnya dalam rangka untuk berwudu, silahkan. Nah, silahkan. Kalau maka sendalannya fadhal, silahkan. Semoga kitanya dapat pahala, kan gitu. Nah, jangan emang mungkin para santri ya kita husnudzon, sifat wara. Nah, walaupun mungkin kurang pas, takut terjatuh dosa Ustaz, kan khusyuk nantinya. Mendingan jalan kaki daripada ngambil punya orang ternyata orangnya tidak ridho, khusyuk nanti. Nah, ini kitanya yang merelakan sendal-sendal kita, silahkan. Kalau mau pakai, ini saya ikhlaskan. Ya mungkin semua yang hadir di sini ikhlas enggak kalau misal sendalnya dipakai santri berwudu? Hah? Ikhlas enggak? Coba. Selama satu, sendalnya bukan sendal mewah. Itu. Sendal Neckerman baru dipakai ternyata dibasahi orang yang pakai saja, hati-hati sendalnya. Baru itu dibelet-beletin lagi lari-lari. Nah, ya sendal yang biasa lah, yang biasa dipakai. Ya, silahkan. Kalaupun mewah, ya mungkin lah ada baiknya tanya dulu sama yang punya. Kalaupun anak, ya membolehkan, masalah. Kemudian yang kedua dari sisi peletakannya, ini sekali lagi dari sisi peletakan sendal itu harap diperhatikan. Antum ngambil sendal dari situ, muter ke sana, ternyata naruhnya di depan asrama sana, ke sini jalan kaki. Ya itu sama saja menyusahkan orang yang berbaik hati sama antum. Sudah ngasih hati, minta rempelah lagi sama ususnya. Nah, ataukah seringnya muter-muter? Ya, taruh ngambil sendal di sini, taruhnya di sana. Ya syukur-syukur kalau misal di dekat lokasinya, tapi ternyata agak jauh. Sehingga sering kita melihat, menjumpai ada ikhwan keliling cari sendal. Apa-apain atau cari sendal? Ada yang ketemu sendalnya di sana, ada yang ketemu beberapa hari baru nongol ketemu. Nah, ini anak minta diperhatikan. Namanya orang sudah kasihan sama antum, jangan antum habisi dia, sikat mumpung kesempatan, jangan. Nah, seenaknya antum berbahasa ini tidak demikian. Amalan yang dengannya seorang dicintai Allah banyak, di antaranya mentaati Allah dan mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum taat kepada Rasul, ini sebab Allah mencintai kita seluruhnya dan mengamalkan semua amalan yang mendatangkan cinta Allah tabaraka taala. Banyak pertanyaan seputar roja, masalah ini banyak betul. Padahal sudah sering disebutkan, masih ada yang tanya. Antum cari audio di internet banyak, di YouTube juga banyak. Nah, antum lihat penjelasan asatidz kita seputar roja. Yang jelas pentolan-pentolannya banyak. Nah, ya. Mau mencari kesalahan apa di mereka, semuanya ada. Semuanya ada. Kesalahan manhaj banyak, banyak bergandengan dengan tabligh, dengan Hizbut Tahrir, ingin untuk kemudian menggambarkan nikmatnya persaudaraan. Nah, ingin melihat mereka ditahzir, ya syekh-syekh mereka banyak yang ditahzir. Al-Arifi, ini termasuk dari seseorang yang berpaham takfiri. Nah, hati-hati. Atau Ali Hasan Al-Halabi yang bahkan Lajnah Ad-Da'imah sudah mengeluarkan fatwa mentahdirnya. Al-Arif ini diantaranya yang membuat surat tufahah, surat apel sambil ketawa gitu. Ketika ditanyakan oleh Syekh Shalal Fauzan, zahirnya ridah, ya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini da'inya roja. Nah, syekhnya seperti ini yang di luar negeri sana. Para ustad-ustad yang di sini macam-macam. Yang pamer ngopi pagi-pagi itu juga ada. Astagfirullah. Ngopi, Yang habis umroh pamer ia berada di gelanggang olahraga di Eropa sana. Pamer itu juga ada. Juga ada. Yang memamerkan istrinya bersama istri pentolan tabligh ada juga. Ada juga. Apa lagi antum? Penyimpangan dari sisi akhlak banyak. Karena mereka bermudah-mudahan dalam bab memanfaatkan media sosial. Syekh ustadznya kayak gitu. Ustadznya kencing berdiri, ya muridnya kencing lari-lari. Terbiasa menggunakan media sosial, akhirnya mempengaruhi pergaulannya. Ya. Bergaul bebas di dunia maya. Ya subhanallah. Mau ngeritik apa lagi? Sama dengan orang awam, ya mereka itu. Ya, di mana-mana selfie. Ya, gandrungan dengan selfie. Ya, mau cari apa saja yang bisa satu, ya banyak. Mumanhajnya, tahlil ulama, usaha yang keplinger, itu banyak. Mau nasihatnya ami-ami kita yang suka mukul dengan tangan, anda nasihat anda teruskan, selama tidak menyakiti dan mendidik, teruskan, teruskan. Karena memang terkadang anak kita ini ya harus seperti itu, maunya ya mungkin dipukul. Kalau semisal memang padanya ada takdir, ada pengajaran. Lah ini beling, masa harus dibiarin, kan gitu. Mungkin sebagian menyakiti aminya. Menyakiti aminya. Atau mungkin susah diatur. Kalau aminya mending, mukul pakai sendal. Kalau yang mukul abinya, nah ini bukan sendal lagi. Mungkin kayu itu. Sampai patah. Mukul. Aminya mending. Nah. Sehingga kalau itu manfaat terus kan, selama memang ada kadarnya. Ada kadarnya. Fadribuhum darban ghair mubarrih. Jangan sampai menimbulkan bekas. Oh ya subhanallah, zaman sekarang ini zaman suka lapor. Zaman suka lapor. Yang laporkan gurunya mau dipolisikan banyak. Yang laporkan ustazahnya karena jalalannya melakukan sesuatu kepada anaknya sampai akhirnya mau dilaporkan ke dinas pendidikan juga ada. Zamannya sudah lapor, enggak seharusnya seperti ini. Para saraf enggak demikian, selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang itu kebaikan untuk anak kita enggak masalah. Nah, selama ada batasnya. Yang dilarang kalau semisal sampai menciderainya. Ini sanan. Sehingga bahkan saya pernah membaca satu riwayat anjuran agar seorang ayah itu meletakkan semacam cemeti itu pecut di apa namanya rumahnya. Sebabkan itu ada riwayatnya. Nah, padanya ada takdir biar anaknya itu melihat, wah, pecutnya ayah saya nih. Kalau marah dipecuti saya takut dia. Nah, ditaruh di rumahnya, diliatin. Ayahnya enggak ngapa-ngapain. Nah, itu apa itu? Oh iya. Langsung takut. Ada riwayatnya. Nah. Mau dipraktekkan kayak gitu. Nah, samure. Samure kayu. Itu anak-anak yang luar biasa itu. Luar biasa. Paling ujung-ujungnya laporkan ke aminya. Nanti kita proses. Nah. Tayyib subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafadhal wa hamdalah.